Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri dari Gadang. Luar biasa informasi yang dapat saya terima kali ini. Saya cuma punya dua pertanyaan, yang satu buat Ustaz Alvin, yang satu buat Pak Alvin. Okay. Di awal Ustaz Alvin sudah menyampaikan banyak hal yang insya Allah kurang lebih saya hitung itu 15 kali itu sabar, poinnya sabar. Terus terang dan jujur, saya ini orangnya sedikit banyak, mungkin bisa dibilang banyak emosional. Ya, yang saya tanyakan di sini adalah bagaimana cara mengontrol emosi itu biar kita bisa menjadi seseorang yang sabar. Karena terus terang di masa muda saya itu orang yang cukup pendiam, bahkan kalau bisa dibilang itu kayak putri malu, jadi disentuh itu langsung tenggelam dan orangnya bisa minder. Dan informasi yang tadi disampaikan Pak Abil itu adalah suatu hal yang dulu adalah suatu pengalaman saya hidup hingga sekarang ini mengcopy perilaku banyak orang untuk saya terapkan menjadi sesuatu hal yang positif di diri saya. Nah, mungkin dengan kondisi itu saya masih banyak pertanyaan besar tentang bagaimana menjadi orang yang bersabar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, buat Pak Aguri, perihal homeschooling. Terus terang, selama ini yang ada di pikiran saya, homeschooling itu adalah suatu hal membangun komunitas untuk mendidik suatu anak di lingkungan keluarga itu. Melihat kondisi Indonesia yang sekarang ini dengan birokrasi dan lain-lain mengharuskan seseorang itu, ya saya nggak punya keinginan anak saya itu seperti saya menjadi guru. Bahkan kalau saya sempat tanya anak saya itu nanti besarnya pengen jadi apa, dia jawab, saya pengen punya mobil yang banyak. Wah, saya mikir kalau punya mobil yang banyak berarti kan nggak jadi owner kan, paling tidak dia harus jadi entrepreneur. Nah, tapi saya tetap namanya manusia tetap berusaha dengan kondisi Indonesia yang penuh birokrasi dan license itu penting. Menurut Pak Abir sendiri, mungkin saya perlu informasi homeschooling dan formal schooling itu apakah bisa dikombin untuk menjadi satu? Mungkin itu yang pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adita dari CCTV. Ya, mengenai ayahku idolaku, itu tadi kebetulan kasusnya hampir sama bapak yang penanya yang pertama. Jadi kebetulan suami saya tuh jarang sekali di rumah. Nah, berhubung dengan apa? Ini ceritanya curhat di Ustaz Asin sama Ustaz Ujir. Kan saya sama suami itu ada komitmen tentang hafalan Quran. Nah, yang sering murojaah kan kebetulan saya. Kadang tuh ada perasaan kurang terima kalau misalkan suaminya itu bahasanya sampai mana, sedangkan ya aku bilang kadang suaminya masih belum gitu loh, jadi belum memberikan teladan ke anaknya. Ya sebenarnya gak begitu ya saja. Ya jadi jujur ini unek-unek gitu loh, jadi tolong ya kasih teladan baru kamu itu baru apa namanya minta anaknya untuk hafalan gitu. Itu salah satu contoh aja. Terus itu mungkin ada tips triknya gimana istri itu bisa legowo ya, mungkin atas kesibukan suami. Terus bisa jadi benar-benar ayahku idolaku walaupun waktunya itu sangat sedikit. Itu. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Fahmi. Ya, alhamdulillah kalau saya diberi Allah waktu yang cukup untuk bersama di lingkungan istri dan anak. Jadi saya sangat mensyukuri saya bisa sering bertemu anak dan istri. Ini sebenarnya ada sedikit tantangan buat saya di anak menjelang usia 6 ini ya. Waktu awal dulu kecil, saya pengen menerapkan kebebasan untuk anak itu bergerak apa saja, itu dia nggak khawatir, nggak takut ya, supaya percaya diri. Kamar itu saya buat pengaman untuk anak, jadi saya beri tembok yang empuk begitu. Akhirnya anak saya aktif dan apapun dia percaya diri. Cuman masalah mulai muncul sewaktu agak besar, karena sewaktu keluar itu agak batasi, ada kendaraan, terus ini berbahaya. Jadi akhirnya saya harus bolak-balik mengingatkan. Jadi kesannya malah jadi kayak cerewet sekali di depan anak saya. Terus dari segi tontonan itu saya sangat membatasi anak saya untuk nonton televisi. Jadi tontonannya saya buat, saya sediakan CD-CD yang sesuai dengan usianya. Tantangan muncul sewaktu anak mulai interaksi dengan teman-temannya yang tontonan itu tidak diawasi oleh orang tuanya. Jadi cerita tentang film ini, film itu, akhirnya anak mulai penasaran, ini tentang apa. Habis itu saya agak kebingungan, ini bagaimana cara memberi penjelasan tapi supaya dia enggak tertarik tentang tontonan yang menurut saya usianya belum pas. Begitu, mungkin bisa ada bantuan masukan dari Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Febi, mengenai tips bersabar, karena memang tadi saya menukil ayat tentang betapa pentingnya sosok imam dalam rumah tangga itu memiliki sifat sabar. Meraihnya bagaimana? Yang pertama, ada sebuah hadis begini: waman yusabbir yusabbiruhullah. Siapa yang berusaha sabar, Allah akan ngasih sifat sabar. Jadi memang kudu belajar sabar, satu. Kemudian kedua, ternyata kalau kita pikir-pikir, hampir semua ibadah rutinitas harian itu ngajari kita sabar. Kalau Anda jadi seorang makmum, apa bisa enggak sabar? Tidak nempeni imami rukuk ya, enggak oleh rukuk lah ini. Demikian juga semua ketaatan itu butuh sabar. Artinya, kalau Anda memiliki siklus ibadah yang tetap dan Anda komitmen kan dengan sebaik-baiknya, itu latihan sabar sebetulnya. Dua, yang ketiga, secara khusus Nabi Muhammad SAW pernah bersabda begini: sumu syahrus sabri, berpuasalah di bulan sabar. Maksudnya bulan puasa itu ada juga digunakan di dalam hadis Arba'in An-Nawawi, itu ada kata-kata begini: as-sabru diyaun, sabar itu adalah pelita. Ada yang memahami, Ibnu Bakir itu memahami as-sabru di situ puasa, karena memang puasa itu tidak ada uang dia pas mikir begini. Jadi latihan kepingin menuju sabar itu latihan ibadah yang tertib, sebaik-baiknya yaitu maknina, terutama ibadah untuk latihan sabar itu adalah poso. Selebihnya dia belajar tentang keutamaan sabar, kemudian orang-orang yang pernah mempraktekkan kesabaran dan kesuksesan dalam sabar itu bagaimana. Kemudian ibu-ibu, Bu yang bertanya nampak nyuruh tangan tentang suaminya. Bu, begini Bu, jawaban saya cerita ya, yaitu ada seorang ulama Al-Quran di Jawa ini. Beliau itu bapak ibunya gak hafal Quran, tapi beliau menjadi ikon hafalan Quran di tanah Jawa. Bahkan Ya Arwani Kudus itu menjadi ikon hafalan Quran di mana-mana. Pokoknya ada santri di masyarakat tradisional itu hafal Quran, mesti jurusannya Kudus kan? Mesti. Yang unik, bapak ibunya tidak hafal Quran. Kondisi yang ideal memang bapak ya gelem ngapal Al-Qur'an, ibu ya gelem ngapal Al-Qur'an, mendampingi anaknya berpuasa, itu yang ideal. Tapi paling tidak apa yang menjadi cita-cita ini, mikir kalau ini bapak ibunya Mbak Arwani ini meskipun tidak hafal Al-Qur'an tapi punya siklus dengan Al-Qur'an, namanya tahzibul Quran sepekan sekali khatam. Kenapa wong ya? Tapi sepekan sekali khatam. Para sahabat Rasulullah itu mempunyai siklus 7 hari selesai khatam Quran. Mulai Al-Fatihah sampai Al-A'raf itu satu kali. Kemudian apa namanya surat Al-Anfal sampai surat An-Nahl itu hari kedua. Terus pokoknya sepekan selesai. Dan itu dilakukan bapaknya Ki Arwani. Subhanallah. Coba kalau kita punya siklus semacam bapaknya beliau itu, tentunya dijelok bapaknya itu meskipun gak ngapalin Quran, nyekel Quran. Ibu itu nyekel Quran. Paling tidak ya itu, oh besok semenarik apa sih itu dunia. Jadi satu bu ya. Kemudian kedua, jangan pernah putus asa untuk terus menerus memotivasi anak kita hafal Quran. Meskipun kita tidak hafal Quran, karena kapan itu menjadi sebuah kenyataan. Kalau motivasi itu terus menerus, itu akan menjadi semacam hutang yang harus dibayar gitu bagi seorang anak. Saya mulai menghafal Quran di kelas 1 SMA itu. Kelas 1 SMA itu waktu itu hadir di acara khataman Quran yang membaca Ustaz Sufyan Nur, guru saya. Suaranya bagus. Kemudian kita khataman 3 hari. Per harinya 10 juz. Semuanya duduk. Saya kelas 1 SMA itu. Setiap kelas sholat subuh itu sampai jam 7 pagi beliau berhenti membahas 1-2 ayat. Nanti lanjut lagi baca sampai jam 10, baca beberapa ayat untuk dijelaskan. Nanti baca lagi sampai menjelang duhur. Setelah sholat duhur makan siang bersama jam. Pokoknya 3 hari selesai. Nah, ternyata bangkit lagi keinginan untuk menghafal Quran itu melihat namanya anak kelas SMP sama SMA itu dia butuh idola. Nah, pandai-pandailah orang tua itu boleh naik idola. Idola itu kalau sudah hidup, masya Allah, di dalam benak seorang anak itu luar biasa, luar biasa. Oleh karena itu tidak salah kalau kita sering-sering mengajak anak kita itu kepada yang menjadi, yang kira-kira bisa dijadikan ikon untuk anak kita ini siapa. Kepinginnya apa? Kepinginnya apa? Tidak harus hafal Quran. Apalah yang dia inginkan itu apa? Pokoknya yang baik itu aja. Saya punya guru kelas 3 SMP itu kira-kira peserta ngajinya seusia kita-kita ini. Tapi saya paling kecil di kelas 3 SMP. Tak kiri saya ini orang Madura. Pinter daerah. Ngajar Ibnu Aqil. Ibnu Aqil itu kitab tata bahasa Arab yang paling tinggi. Gak pernah pakai papan tulis. Tapi gak jelas no. Orang itu seperti melihat visual gitu. Oh ini sakit teman-teman. Beliau itu menjadi idola hidup saya. Wacana ini kitab tafsir. Sampai sekarang. Jadi salah satunya begitu juga. Gak harus orang tuanya hafal Quran, tapi paling tidak bisa nyentuh figur yang seperti keluarganya Mbak Arwani tadi. Bapak ibunya punya siklus tetap sepekan sekali menghatamkan Quran meskipun sambil membaca. Atau ya secara berkala kita ngajak anak kita ini golek figur sing golek diidolakan. Anak kecil itu masya Allah kalau sudah ketemu figur itu, aku kecil gak ini lebih. Begitu, kalau sudah begitu, subhanallah, seperti tadi diajak, sudah kamu berinteraksi 2 hari saja. Maunya gak mau, tapi setelah ikut berinteraksi sehari semalam saja, sudah, aku gelembik dulu. Begitu ya. Baik, terima kasih. Apakah bisa mengcombine homeschooling dengan sekolah formal? Sebetulnya itu tergantung keperluan, kebutuhan. Bisa atau tidak tinggal kita saja sebetulnya. Anak-anak saya dua-duanya dia sekolah formal di bukan sekolah formal ya, PAUD itu non formal. kebetulan kami punya lembaga Kriya Ananda gitu ya. Nah ini sebetulnya tempat bukan untuk anak belajar, tapi bermain dan bersosialisasi. Makanya aturannya saya buat ketat, Pak. Sampai orang tua harus punya keterlibatan yang sama dengan kami ketika apa yang kami berikan di sekolah dengan di rumah. Jadi di sekolah ini harus dijalankan di rumah. Apa yang terjadi di rumah dia harus laporkan. Sehingga evaluasi yang dilakukan untuk anak-anak di lembaga kami itu hampir setiap bulan. Itu kita evaluasi terus-menerus dan harus tunggu laporan. Kalau sekolah formal kan dia harus tunggu laporan baru ini. Nah, kenapa saya menyarankan untuk anak-anak bergabung di kelompok sosialnya? Karena memang anak-anak ketika dia berada di dalam satu komunitas, pembelajaran untuk sosialisasi, keberanian, mandiri, komitmen dan semua itu bagus dibandingkan dia dengan di rumah. Ketika anak ini tidak punya teman di rumah, itu akan justru jadi bermasalah. Termasuk orang tua yang dia juga jarang punya lingkungan sosial komunitas yang tinggi gitu. Kayak homeschooling begini, komunitasnya kan event-event tertentu saja kan kita ketemu begini. Tapi untuk intensitas yang rutin itu hampir mungkin bisa dihitung dengan jari, seminggu sekali, seminggu dua kali gitu. Dan ketika berkumpul pun anak-anak seusia kah atau dia bermacam usia gitu. Nah, ada memang kecenderungan anak-anak boleh digabungkan dengan berbagai macam usia, tapi ada yang enggak gitu. Kenapa? Untuk mempelajari dan melihat keadaan-keadaan proses perkembangan yang terjadi secara psikologis. Karena ketika anak yang usianya masih 2 tahun terus digabungkan dengan anak-anak yang usia istri, itu juga kurang bagus gitu. Karena dia tidak akan punya teman sebaya. Nah, untuk hal seperti ini silakan dikombin. Tapi untuk yang lebih tinggi levelnya, usia 7 tahun ke atas, apakah bisa dikombin? Nah, ini yang saya masih melihat harus memang benar-benar dipikirkan. Karena untuk proses pembelajaran seperti anak saya ketika kelas 1 sampai kelas 4 di SD formal itu sudah banyak hal-hal yang sebenarnya saya tidak sepakati gitu. Makanya yang saya tekankan adalah nikmati ketika kamu berada di lingkungan sekolah itu untuk bersosialisasi. Dan saya bilang ke gurunya bahwa anak saya di sini tidak mengejar prestasi harus tuntas matematika dan sesuatu, enggak. Saya hanya menginginkan dia punya lingkungan sosial yang lebih baik untuk menumbuhkan keadaan-keadaan emosi, apa kecerdasan emosional dan seterusnya. Jadi justru ketika rapotan yang saya evaluasi adalah perkembangan karakter, kemudian lingkungan bermain dan seterusnya. Kalau dia bisa bagus dapat nilai matematika, bahasa Inggris itu bonus aja. Karena saya bilang, saya punya prinsip yang saya tekankan kepada anak, tolong hargai ketika orang lain berbicara. Jadi kalau gurumu berbicara, kamu diperhatikan siapapun. Sehingga ketika kamu bisa menghargai orang, apa yang disampaikan itu tidak menjadi sia-sia untukmu. Nah, itu saya coba untuk terus sosialisasikan. Nah, tinggal bagaimana saja idealnya menurut kita gitu ya. Monggo silakan. Terus ini saya tanya jawab yang bapak kedua dulu. Apakah bisa kemudian anak yang sudah kita coba setting di rumah kemudian keluar dia bisa tahan dengan keadaan di luar? Sebetulnya bisa aja, Pak. Dengan catatan jangan terlalu overprotective. Karena anak yang terlalu overprotective oleh orang tua itu gak siap mental dia. Akhirnya dia serba ketakutan. Nah kalau sudah muncul begitu, memang agak repot. Kalau sudah besar, dia perlu dibiasakan lagi. Itu fase latih itu sudah lewat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana menghadapi keadaan-keadaan lingkungan yang kadang tidak sesuai dengan keadaan kita. Televisi bablas, kemudian informasi gadget juga gak ada saringan. Selama anak-anak kita dampingi di rumah dan ada proses untuk recalling evaluasi, insya Allah gak masalah. Contohnya gini, ketika anak bermain keluar, pulang, dia kan punya banyak cerita tuh. Nah, kita gali cerita itu. Sehingga ketika dia menceritakan hal yang buruk, kita punya, kita tahu, ini gak baik. Nah, ketika menyampaikan itu tidak baik, kita harus melihat keadaan. Bisa disampaikan saat itu atau harus kita tunda gitu. Nah, ketika anak kita siap disampaikan saat itu, sampaikan. Jangan diikuti, tidak boleh, itu jelek dan seterusnya. Tapi ketika dia tidak siap, dengarkan saja dulu sebagai bentuk eksplorasi, membuang sampah yang ada di otaknya. Keluarkan dulu. Tarik dia dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga dia mau bercerita banyak. Nah, selebihnya baru kita ingatkan untuk bagaimana nanti dia harus bisa punya protek terhadap dirinya, punya filter dan seterusnya. anaknya. Seperti itu. Insya Allah, menurut saya ketika anak-anak memang sudah siap terjun ke lingkungannya, ya biarkan aja. Kalau saya lebih suka memberikan kesempatan anak untuk merasakan sensasi-sensasi yang ada di lingkungan tentang konflik, tantangan, ketakutan, kemudian keadaan kesusahan itu perlu. Karena itu akan menjadi satu pengalaman hidup untuk anak-anak. Dan sebisa mungkin anak-anak kita dalam usia 10 tahun pertama kehidupan mereka mengalami yang disebut dengan kebahagiaan. Dia bermain di sawah, jungkir balik, bajunya basah, celananya hanyut, dan seterusnya, biarkan. Kenapa? Itu akan menjadi cerita yang luar biasa. Bahkan saya malah punya cita-cita, Pak, anak saya itu pengen saya ajak ke satu pulau, karena saya punya guru namanya Pak Tamil. Pak Tamil ini tinggalnya di daerah Sepangkur, di luar Pulau Madura. Itu kalau cerita, Pak, sekolah kami itu libur kalau pas gurunya panen, muridnya bantu gurunya di sawah. Itu menarik sekali menurut saya. Termasuk ketika saya baca cerita seorang guru yang ditulis, pengalaman dia bagaimana mengajar di satu pulau di Maluku, yang anak-anak itu ketika sekolah itu harus naik perahu, yang di saat musim gelombang tinggi, mereka itu harus berhadapan gelombang yang sampai 3 meter, naik perahu. Dan anak-anak di sana itu tidak ada yang tenggelam. Kenapa? Mereka ternyata mampu mempelajari navigasi, kemudian membaca bintang alam dan seterusnya secara alami. Wah, itu serunya luar biasa. Makanya guru yang sukses itu adalah guru yang memiliki masa lalu yang bahagia dengan masa kecilnya. Gak perlu pintar guru itu, yang penting dia bahagia. Itu dia bisa menemukan berbagai macam hal dalam hal mengajar. Makanya saya cari guru bukan sarjana. Dia punya sejarah kehidupan yang bahagia dengan permainannya. Anak-anak kita temukan dengan hal yang seperti itu. Sampai pada saat itu tadi, mengutip Profesor Dr. Renan Kasali, ada fasenya anak-anak kita harus menemukan kehidupan mereka di titik nol. Apa itu? Anak-anak kita harus diantarkan untuk menjadi raja wali. Menemukan titik nol itu adalah di mana dia ditempatkan di satu keadaan, di satu daerah, di satu suasana yang tidak sama sekali sama dengan keadaan dia di rumah. Bahasanya beda, budayanya beda, bahkan dia baru pertama kali datang ke situ, dan kalau bisa dia mencari sendiri kemana yang tempat harus dia tuju. Itu Profesor Dr. Renal Kasali, dosen UI yang menerapkan 30 paspor itu. Bagus bukunya. Anak-anak berada di titik nol. Dan itu subhanallah, Pak, kesannya dan keadaan kita untuk bisa survive dengan menggantungkan keyakinan kepada Allah, kemudian harus mengandalkan kekuatan diri itu luar biasa. Saya pernah mengalami di titik nol itu, sebenarnya sudah pernah mengalami, tapi ketika ketemu buku Dr. Renal Kasali itu baru saya, ini yang pernah saya alami. Saya pernah mengajar di Malaysia, menjadi dosen di sana 2009 sampai 2010 ke 11. Saya menjadi tenaga pengajar yang juga kabisnya itu punya cabang di Singapura. Saya ditugaskan untuk mengajar ke Singapura. Padahal bahasa Inggris saya pas-pasan dan saya tidak tahu negara Singapura itu kayak apa. Tapi harus berangkat. Begitu saya berangkat naik bis, ternyata saya ditahan di imigrasinya Singapura. Semua barang saya itu dibongkar. Gila lah kok yo. Orang imigrasi itu ketemu buku novel Ketika Kita Bertasbih. Saya diinterogasi itu sampai tak celana dalam, Pak. Benar, orang Singapura itu paling paranoid dengan hal-hal yang berbau Islam. Akhirnya saya ketinggalan bis. Ketinggalan bis itu keluar itu saya sudah bingung. Benar gak ya? Waduh, tanya ke petugas kepolisian. Dia jawab, saya kurang paham bahasa Inggrisnya campur Cina. Aduh, menggiur. Menenangkan diri, tanya lagi. Waduh, kayaknya ini arahannya ke sana. Ke sana itu, tapi saya gak datang bis yang ditunjuk. Waduh, mundur lagi, sampai salah. Sampai kemudian akhirnya saya berpikir, pasrah saya. Kenapa? Yang jemput itu ngasih tahu, kamu turunnya di tempatnya salah. Satu. Dan yang paling parah, HP saya itu baterainya habis. Wah, terus saya gimana ya, Pak? Akhirnya saya diam menenangkan diri untuk kemudian membaca situasi. Pada saat itu saya berada di titik nol. Orang Singapura itu dia gak mau jawab kalau kita tanya pakai bahasa Melayu. Dia hanya mau jawab dua, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Saya berada di titik nol. Akhirnya saya pasrah kepada Gusti Allah. Kemudian saya mencoba menenangkan diri. Apa yang harus saya lakukan? Berpikir tenang. Kemudian saya lihat orang-orang yang lulang. Saya ketemu ide. Saya nanyanya ke mahasiswa. Itu saya perhatikan. Ini kayaknya gerak-gerik. Ini mahasiswa nih. Saya datangi dia. Saya coba tanya dengan bahasa Inggris. Awal aja, how are you? Where's your name? Where are you going? Habis itu saya tanya, maaf ya, you bisa baca Melayu? Dia jawab, ya Allah, ini dia gitu. Selamatlah saya sampai ke tujuan. Itu berada di titik nol, padahal masih Singapura aja. Nah, anak-anak itu perlu mengalami itu. Dan ternyata sensasinya luar biasa. Menjawab ibu yang kedua, ketika keadaan anak-anak kita seperti itu, termasuk keadaan diri kita, ada satu terapi yang disebut dengan ATTI. ATTI. A itu akui. Akui kalau memang kita orang tua yang lemah, kita tidak kuat iman, masih malas baca Quran, gak punya hafalan dan seterusnya. Suami kita, pasangan kita itu orang yang malas, gak ideal, ternyata dulu pacarannya begini, telah menikah jadi begini, itu akui. Akui. Yang kedua, E. Terima. Terima keadaannya. Malah ternyata dia malas, cuma tahu nanya doang, tapi gak mau ngajarin gitu. Oh, sudahlah, terima. Apa yang ada? Kalau misalnya nasi sudah jadi bubur, jangan dibuang. Dimati pakai ayam. Jadilah bubur ayam. Enak kan? Mahal juga lagi harganya. Oke. Okay. Yang kedua, taubat. Harus taubat. Ini menjadi terapi. Setelah kita akui, kita terima, bertaubat. Bertaubat kepada Allah. Berdoalah sebanyak-banyaknya pada saat itu. Yang terakhir, itu ikhlas. Ikhlas menerima keadaan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Berikan apa yang bisa kita berikan. Jangan pernah menunggu siapapun. Jangan pernah menunggu siapapun. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Sehingga kita akan terus produktif. Dan anak-anak akan terus merasakan energi positif. Daripada terus mengeluh aja bolak-balik, merasa dia, anak-anak justru akan terimbas efek buruknya. Nah, terapi ATTI ini terapi yang paling bagus untuk menghadapi keadaan-keadaan traumatik dan keadaan-keadaan masa lalu yang buruk, termasuk keadaan-keadaan ketika seorang mengalami keadaan yang down secara pribadi. Nah, bagaimana tekniknya? Mungkin next time bisa diajarkan untuk menerapkan ATTI pribadi. Kalau alam bisa.